Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله saudara-saudaraku kaum muslimin أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah nashkurullaha jalla wa ala ala ni'amihi al-kathirati allati la tu'addu wa la tuhsa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kemudahan untuk menjalankan sebuah amalan yang sangat diagungkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, amalan thalabul ilmi syar'i, amalan yang dengannya seseorang menambah kadar keilmuannya tentang Islam, agama yang ia peluk, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai satu-satunya, di mana tidak ada agama selain Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diharapkan dengan bertambahnya ilmu yang ada pada diri-diri kita semua, kita semakin bijak di dalam beramal, semakin baik di dalam beramal, semakin berhati-hati di dalam melaksanakan barakallahu fikum perkara yang merupakan amalan dan dalam tanda kutip, karena setiap amalan yang kita laksanakan tentunya kita memerlukan ilmu dan pengetahuan tentangnya. Dengan thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharapkan seorang muslim di samping memahami makna yang terkandung dalam hadis itu, namun di sana ada harapan yang lebih besar daripada itu semua, yaitu seorang muslim hendaknya menanamkan akidah di hatinya sekuat-kuatnya, yaitu akidah bahwasanya kita itu butuh kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita mempelajari makna-makna hadis yang sudah 25 hadis kita sampai padanya, di samping kita menggali ilmu dari sabda-sabda Rasulullah SAW di situ, kita juga setiap pertemuan harus menanamkan sebuah akidah. Keyakinan ini harus makin kita kokohkan. Betapa perlunya kita kepada bimbingan nabawi, betapa butuhnya kita kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengarahkan hidup kita dan meluruskan hidup kita. Karena ternyata setiap langkah yang akan kita atasnamakan sebagai ibadah perlu bimbingan. Setiap amalan yang akan kita lakukan butuh di sana bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita banyak membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita banyak mengetahui bimbingan-bimbingan beliau dalam makna-makna hadis yang pendek tapi maknanya luas, pembahasannya panjang. Diharapkan dengan itu di hati kita ini semakin kokoh. Betapa butuhnya kita kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam berislam kita enggak bisa lepas dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tatkala Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara yang bukan termasuk urusan kami, yakni bukan termasuk agama, bukan termasuk perkara yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka perkara tersebut tertolak. harus lebih kita kokohkan ini di hati-hati kita. Berarti kita sangat memerlukan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak cukup di majelis yang satu minggu sekali, maka berangkatlah ke majelis yang lain yang di situ Anda bisa bermajelis dua kali dalam satu pekan. Semakin banyak ilmu yang Anda pelajari, wahai saudaraku Muslim ahli sunnah, Anda akan semakin memahami betapa barakallahu fikum butuhnya kita terhadap bimbingan, betapa butuhnya kita terhadap arahan dari An-Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jaga dari kesalahan, seorang yang maksum. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam beragama kita gak bisa gerak sendiri. Kita butuh ilmu, kita butuh bimbingan. Tidak cukup untuk menjalankan sebuah ibadah kita hanya bermodal katanya fulan, katanya fulan. Nah, tidak cukup itu saudaraku hai muslim. Tidak cukup alasannya fulan alan, tapi kan katanya fulan gini, tapi kan katanya fulan gini. Nah, tidak cukup itu jadi modal Anda melakukan sebuah amalan wahai saudaraku ahli sunnah. Anda butuh kepada bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap amalan yang akan Anda amalkan. Anda butuh bimbingan An-Nabi alaihi salatu wassalam pada setiap pendapat yang akan Anda yakini. Dengan apa kita mendapatkan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam? Dengan mendalami agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Perdalam Al-Quran, perdalam hadis, baca Al-Quran terjemahannya, baca hadis penjelasannya dari para ulama, baca kitab-kitab yang membahas akidah, fikih, akhlak yang penulisnya di situ menjadikan dasar kesimpulan setiap hukum yang dia putuskan adalah Alkitab, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ kita akan sedikit demi sedikit terbimbing. Dalam masalah ini kita punya modal, kita punya bimbingan. Dalam masalah ini kita punya ilmu, kita punya arah. Dalam masalah itu, pendapat ini, pendapat itu. Kiranya pendapat ini kok sepertinya aneh. Amalan ini kok sepertinya aneh. Kita mau melakukannya masih tanda tanya. Karena kita belum punya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum punya arahan dalam masalah ini. Sikap Anda bagus. Bertanya. Tidak mudah untuk barakallahu fikum melakukan sebuah amalan hanya karena modal kata fulan, kata fulan. Konon katanya. Kita semua butuh bimbingan. Sekali lagi ikhwan, kita semua butuh bimbingan. Bimbingan yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa bimbingan, tentunya kullukum dhalun illa man hadaituh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang baru kemarin kita selesaikan, semua kalian sesat. Kecuali orang yang aku berikan hidayah. Fastahdu li ahdikum, cari hidayahku. Mintalah hidayah kepadaku. Dan tempuh sebab-sebab yang kalian dapat meraih hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya ahdikum, aku akan kasih hidayah kepada kalian. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dibimbing. Dan cari bimbingan itu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Buka Al-Quran. Buka hadis Rasulullah SAW. Buka buku-buku yang penulisnya mengambil kesimpulan hukum dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dalam beramal itu berada di atas basirah, terang benderang. Supaya kita tatkala berpendapat dengan sebuah pendapat, berakidah dengan sebuah akidah, dasarnya jelas, terang, gamblang, sehingga kita tidak mudah goyah, tidak mudah meninggalkan pendapat dan akidah tersebut. Ini hadirin rahimani rahimakumullah, sedikit pendahuluan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya walhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-24. Maka insyaallah di pertemuan malam hari ini dan juga kemarin sudah kita baca terjemahan hadisnya. Kita akan masuk membahas hadis yang ke-25 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini. Saya bacakan ulang hadis yang akan kita bahas beserta artinya. Qala Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang yang memiliki harta telah mendahului kami dengan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat persis sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka pun puasa persis sebagaimana puasanya kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan lebihan harta yang mereka punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang disampaikan oleh sebagian sahabat tadi yang tergolong dari sahabat yang fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah jadikan untuk kalian perkara-perkara yang bisa kalian sedekahkan. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya pada setiap tasbih kalian dapat pahala sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap satu takbir yang kalian takbirkan kalian dapat pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid juga kalian dapat sedekah, pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, dan pada setiap tahlil yang kalian tahlil ada sedekahnya. Wa amrin bima'rufin shadaqah, dan memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf ini juga sedekah. Wa nahyin 'anil munkari shadaqah, nahi munkar juga shadaqah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, tatkala kalian menyalurkan syahwat kalian dengan cara yang halal itu juga shadaqah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum yang bertanya mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merasa heran dengan kalimat yang terakhir, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, ya Rasulullah, apakah tatkala salah satu dari kami mendatangi syahwatnya dengan cara yang halal, dia mendapatkan pahala karena hal itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kias aksi. Beliau sabdakan, ara'ay law wada'aha fil haram akana lahu wizr. Bagaimana pendapat kalian? Seandainya syahwat ini disalurkan dalam perkara yang haram, bukankah pelakunya mendapatkan dosa? Kadzalik, begitu juga. Idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Apabila syahwat itu disalurkan kepada perkara yang tidak haram, yakni perkara yang halal, maka pelakunya akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini mengandung hasungan-hasungan dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk beramal dan tidak meremehkan amalan yang walaupun di mata kita terpandang sebagai amalan yang mudah, kecil dan remeh. Tapi ternyata pada setiap amalan yang kita lakukan ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, dan itu bukan pahala yang sedikit. Bukan pahala yang kecil. Kita terlebih dahulu sebelum memasuki inti daripada makna hadis yang Rasulullah SAW sabdakan ini, kita bahas fakrah yang pertama, yakni kalimat penggalan perpenggalannya, di mana Abu Dzar mengatakan anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang yang punya harta mendahului kami dengan pahala, salatnya mereka sama seperti salatnya kami, puasanya mereka sama seperti puasanya kami, tapi mereka bisa mendahului kami, melampaui kami dalam hal pahala dengan sedekah yang mereka sedekahkan. Dari paragraf ini khotibillah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita mendapatkan sebuah suri tauladan yang baik dari mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai khairul qurun, orang-orang yang berada di sebaik-baik generasi para sahabat radhiyallahu anhum, yang sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu yang mereka tidak tahu ilmunya, mempelajari semua permasalahan yang mereka tidak tahu ilmunya. Di sini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum merasa gelisah. Bukan gelisah karena tertinggal bisnisnya, bukan gelisah karena barakallahu fikum hal-hal duniawi yang lain. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum menggelisahkan sebuah perkara di mana sepertinya mereka ketinggalan dalam hal pahala dengan orang-orang yang sering sedekah. Sepertinya mereka terlampaui dalam masalah pahala oleh orang-orang yang punya harta yang setiap hari mereka infakkan, yang bisa mereka sedekahkan. Kegelisahan ini mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di sana ada cara yang tidak dengan sedekah dengan harta, tapi bisa juga sama mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang bersedekah dengan harta mendapatkan pahala. Atau bahkan bisa melampaui orang-orang yang sering bersedekah dengan harta, melampaui mereka dalam hal pahala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan. Para sahabat radhiyallahu anhum sebelumnya memahami yang namanya sedekah itu pasti dengan harta, pasti dengan pemberian, pasti dengan barang dan semisalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka wawasan yang namanya sedekah itu tidak sempit hanya dengan harta saja. Bahkan yang namanya sedekah itu luas. Sedekah dengan harta sebagian daripada macam-macam sedekah. Apa sih makna daripada sedekah itu secara umum? Kata para ulama, yang namanya sedekah itu maknanya secara umum adalah isalul khair wa naf'ulil ghair. Memberikan kebaikan dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ya, sekali lagi, isalul khair, menyampaikan atau memberikan kebaikan, wa naf'ulil ghair, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang namanya sedekah. Ini makna sedekah secara umum. Sehingga kalau kita pahami sedekah secara umum ini, ternyata menyampaikan kebaikan untuk diri kita pribadi dan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, ini tidak terbatas hanya bisa dilakukan dengan harta. Memberikan kebaikan untuk diri kita bisa dengan amalan-amalan soleh yang nanti akan kita baca. Contohnya Nabi SAW, ya, beliau membawakan sebuah contoh yaitu zikir dengan empat kalimat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ada dengan amalan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dalam perkara yang dianggap sebagai perkara yang tabu untuk diceritakan, urusan syahwat tapi halal, ada pahalanya di sini. Karena mengandung makna sedekah yaitu mengandung makna isalun lil khair, menyampaikan kebaikan, wa naf'ul lil ghair, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi yang namanya sedekah itu tidak sempit hanya sedekah dengan harta. Enggak punya harta enggak bisa sedekah. Lah. Setiap nanti contoh-contohnya akan kita baca, amalan-amalan yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, begitu pula contoh-contoh yang lain dari amalan-amalan yang ada itu juga ternyata bernilai sedekah karena mengandung makna sedekah secara umum. Yaitu apa tadi? Menyampaikan kebaikan baik untuk diri kita atau kepada orang lain. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menggunakan lafaz sedekah pada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tatkala kita safar, itu kita boleh mengqasar. Dalam hadis riwayat Muslim, para sahabat tatkala bertanya tentang qasar salat dalam safar, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ha huna aw ha nahnu qad aminna." Ya Rasulullah, kami sudah aman. Wallahu yaqulu fi suratin Nisa, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa tatkala mengisyaratkan perintah untuk qasar, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru." Ini ayat An-Nisa 101 yang menjelaskan tentang syariat qasar. An-Nisa 101. Allah berfirman, "Falaisa 'alaikum junah." Tidak mengapa bagi kalian an taqsuru minas salat, untuk kalian qasar salat-salat kalian, in khiftum, bila mana kalian khawatir, an yaftinakumul ladina kafaru, orang-orang kafir membunuh kalian. Apabila kalian takut orang-orang kafir, barakallahu fikum, memerangi kalian. Ini khotib billahi rahimani wa rahimakumullah, para sahabat mempertanyakan. Kalau safar, tatkala kita safar, karena dulu kondisinya di awal-awal Islam orang-orang kafir sangat sensitif dengan kaum muslimin. Nanti kalau safar, sholatnya kelamaan, tiba-tiba ada orang kafir yang membuntuti kemudian ditebas. Tatkala kita sedang tidak ada di kampung kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, "Kalau kalian takut difitnah oleh orang-orang kafir dalam perjalanan kalian, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru shalah." Tidak apa bagi kalian untuk mengqasar salat-salat kalian. Nah, di sini ada perintah untuk mengqasar salat-salat rubaiyah. Ini salat-salat yang berjumlah 4 rakaat. Duhur menjadi 2, asar menjadi 2. Nah, waqad aminna, kata para sahabat, kita sudah aman, sudah enggak ada rasa khawatir lagi. Apakah syariat qasar ini digugurkan sehingga salatnya harus sempurna terus walaupun dalam safar? Karena sudah enggak ada unsur kekhawatiran lagi, sudah aman. Maka Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan syariat qasar ini, shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar dalam salat adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala sedekahkan untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Tatkala kita safar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kemanfaatan untuk kita, yang itu adalah makna daripada sedekah. Yaitu dengan apa Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kita tatkala kita safar, diantaranya Allah kasih keringanan di qasar salatnya yang rubaiyah. Yang zuhur laksanakan jadi 2, yang asar juga laksanakan jadi 2, isya juga laksanakan jadi 2. Ini kan kebaikan, kemanfaatan untuk musafir yang kita tahu musafir lelah, musafir itu letih, walaupun dengan barakallahu fikum sekalipun alat transportasi tercanggih apapun, yang namanya musafir ya musafir, tetap tidak seperti di kampung, tidak seperti tempat tinggalnya. Musafir musafir ada lelahnya, ada capeknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih sedekah, terima sedekahnya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita memahami dan penting untuk kita pahami bahwa yang namanya sedekah itu tidak hanya dengan harta. Bersedekah dengan harta sebagian daripada macam-macam sedekah, tapi di sana ada cara bersedekah yang lain. Ada cara untuk menyampaikan kemanfaatan untuk diri kita, yang itu sedekah, dan memberikan kemanfaatan kepada orang lain walaupun tidak dengan harta, itu juga sedekah. Kemudian Nabi SAW mencontohkan di antara sedekah-sedekah yang bisa dilakukan tanpa harta, maknanya masih sedekah, namanya masih sedekah, pahalanya pahala sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Inna bikulli tasbihatin sedekah." Sesungguhnya dengan setiap satu tasbih seorang itu mendapatkan pahala sedekah. "Wa kulla takbiratin sedekah." Dan dengan setiap takbir seorang itu mendapatkan pahala sedekah. "Wa kulla tahmidatin sedekah." Setiap satu tahmid seorang ditulis sedang bersedekah. "Wa kulla tahlilatin sedekah." Setiap satu kalimat tahlil yang seorang ucapkan, dia juga ditulis sebagai seorang yang bersedekah. Dengan mana apa? Bersedekah untuk dirinya sendiri. Memberikan kemanfaatan untuk dirinya, yaitu dengan dia senantiasa membasahi lisannya dengan zikir-zikir yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Subhanallah, Allahu Akbar, Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ini zikir yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan empat zikir ini mewakili zikir-zikir yang lain. Intinya dengan berzikir kalian semua akan mendapatkan pahala sedekah. Zikir yang pendek saja subhanallah kalian dapat pahala sedekah, apalagi zikir yang panjang. Itu maksudnya. Nabi SAW mencontohkan dengan empat kalimat ini, tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, karena dia adalah sekali lagi ucapan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, riwayat Muslim dari hadis yang Samurah bin Jundub, beliau SAW mengatakan, ahabbul kalami ilallahi arba, ucapan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tatkala seorang bisa senantiasa membasahi lisannya dengan empat zikir ini, maka dia sungguh telah berada pada amalan berucap atau amalan berupa berzikir, menzikirkan kalimat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya tentunya kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Tatkala seorang senantiasa melantunkan kalimat-kalimat yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Subhanallah, ya, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah berbasahi. Ada kesempatan untuk berzikir di atas kendaraan atau tatkala sedang bekerja, sembari bekerja, dizikirkan lafaz-lafaz ini, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah berbasahi. Dicatat sebagai seorang yang mutasaddiq. Dicatat sebagai seorang yang bersedekah. Kemudian Nabi SAW mencontohkan dengan contoh yang lain, yaitu jenis sedekah yang sifatnya adalah memberikan kemanfaatan kepada orang lain walaupun itu bukan dengan harta. Rasulullah SAW mengatakan, wa amrin bima'rufin sedekah, memerintahkan orang lain kepada perkara yang ma'ruf, ini sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah, mencegah orang lain dari perkara yang mungkar, ini juga sedekah. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar butuh harta? Lah, tapi itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana engkau memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan ilmu yang engkau punya sehingga engkau perintahkan dia untuk melakukan kebaikan yang dia tinggalkan dan engkau cegah dia dari perbuatan jelek yang dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amalan yang azim, amalan yang sangat agung di dalam Islam, amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan umat Muhammad ini sebagai umat terbaik karena amar ma'ruf nahi mungkar yang ada pada mereka. Dalam Ali Imran ayat yang ke-110 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bahwasanya mereka adalah umat terbaik. Mereka adalah umat terbaik. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, kalian melakukan amar ma'ruf. Watan hauna anil mungkar, kalian mencegah dari kemungkaran. Watu minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besar perkara yang ma'ruf adalah tauhid. Dan perbuatan mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan. Tatkala seorang bisa membawa orang lain dari kemungkaran yang paling mungkar kepada kemakrufan yang paling ma'ruf, sungguh luar biasa sedekah yang dia berikan kepada orang tersebut. Tatkala seseorang bisa menyadarkan orang lain yang masih bergelimangan dengan kesyirikan untuk senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, betapa besar sedekah yang dia berikan kepada orang tadi. Yang tadinya orangnya terancam dengan neraka apabila dia meninggal tetap berada di atas kesyirikannya, tapi engkau wahai muslim berikan amar ma'ruf nahi mungkarmu kepada si musyrik tadi. Kamu ajak dia untuk mentauhidkan Allah. Kamu ajak dia untuk kembali kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kembali mengucapkan la ilaha illallah, bagus tauhidnya, jauh dari kesyirikannya. Tidak bisa ini ditakar dengan sedekah harta apapun. Tatkala engkau bisa bersedekah kepada orang lain dengan engkau mendakwahkan tauhid kepada dirinya. Yang tadinya dia terancam dengan neraka apabila meninggal di atas kesyirikannya, dia teralihkan kepada tauhid, perkara ma'ruf yang paling ma'ruf, kebaikan yang paling baik, tertingginya kalimat la ilaha illallah dan konsekuensi-konsekuensinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ini di surat At-Taubah yang ke-71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat masing-masingnya kepada sebagiannya kepada sebagian yang lain adalah wali, teman dekat, sahabat, orang yang saling mencintai, itu maknanya wali. Kenapa? Ada hubungan walayah, ada hubungan perwalian, ada hubungan dekat antara mukmin dengan mukmin yang lain, mukminah dengan mukminah yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini khotib billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau kita mengaku kaum muslimin semuanya adalah saudara-saudara kita dan kita akui itu, kita berkeyakinan dengan keyakinan itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lain adalah saling bersaudara, wali satu kepada yang lain, akh saudara satu kepada yang lain. Maka di sana ada satu amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala tekankan dalam surat At-Taubah ini, jaga persaudaraan kalian, jaga hubungan dekat kalian dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan segan-segan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf kepada saudara kita mukmin. Jangan segan-segan untuk mencegah saudara kita mukmin yang terjatuh dari kemungkaran, kita cegah dia dari kemungkarannya. Jangan segan-segan. Karena ini adalah upaya kita untuk memperkuat persaudaraan. Upaya kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Apa artinya persaudaraan? Apabila antara satu muslim dengan muslim yang lain, muslim yang satunya berbuat dosa dibiarkan, muslim yang satunya berbuat kesyirikan dibiarkan, muslim yang satunya berbuat kebid'ahan dibiarkan, muslim yang satunya berbuat kemungkaran dibiarkan. Tatkala ditanya kenapa kamu biarkan? Supaya tidak bermusuh-musuhan. Supaya kita tetap saling bersaudara. Upaya engkau untuk menjaga persaudaraan adalah upaya yang salah. Cara yang kamu lakukan adalah cara yang salah. Mukmin satu dengan mukmin yang lain saling bersaudara itu karena ada upaya amar ma'ruf nahi munkar. Kamu lihat yang sana temanmu, ya subhanallah, rutinnya hadir kalian di kajian Syiah. Kamu lihat saudaramu yang satunya di sana, ya subhanallah, rajin dengar kajian-kajian yang khawarij. Yang di sini kemungkaran yang lain, bid'ah yang lain, yang di situ kemungkaran yang lain, kebid'ahan yang lain. Kalau kamu diam saja, itu berarti kamu sedang menghancurkan persaudaraanmu. Karena persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan di atas al-haq, persaudaraan di atas kebenaran, persaudaraan di atas Alkitab was Sunnah. Beramar ma'ruf nahi mungkarlah dalam permasalahan ini. Jangan beralasan jaga persatuan, jaga persaudaraan sehingga kamu tidak mengingkari saudaramu yang pergi ke majelis-majelis Syiah. Sekarang boleh kamu mengatakan kami bersatu, tapi lihat tatkala Syiah sudah menancapkan kukunya di satu negeri, bagaimana negeri tersebut menjadi hancur, porak-poranda, penuh dengan pertumpahan darah. apakah ini yang dikatakan sebagai menjaga persaudaraan? Engkau mendiamkan saudaramu yang mutasyayyid, saudaramu yang berakidah dengan akidah Syiah, atau ingin berusaha untuk berakidah dengan akidah Syiah? Kau lihat saudaramu di sana melakukan perbuatan-perbuatan khawarij, melakukan provokasi, ujaran kebencian, ini itu segala macamnya. Mengadu domba antara kaum muslimin, kamu biarkan saja supaya engkau tidak bermusuhan dengannya, supaya kamu tetap bersaudara dengannya. Salah. Upaya anda wahai muslim salah. Engkau dipersaudarakan oleh Allah dengan dia karena engkau dituntut untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dia salah. Katakan salah. Dia benar. Katakan benar. Dia ahlul bidah. Katakan ahlul bidah. Dia ahlul sunnah. Katakan sebagai ahlul sunnah. Ini akidah yang harus kita yakini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qulil haqqu haqqan walau kana murran. Ucapkan kebenaran. Walaupun itu pahit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih kita semua yang sering berinteraksi dengan teman-teman yang notabene adalah orang-orang yang kurang paham terhadap urusan agama. Kita peka dengan mereka. Apalagi sekali lagi ikhwan dalam dua permasalahan ini. Bila kita lihat saudara kita melengos-melengos ke majelis-majelisnya khawarij, melengos ke majelis-majelisnya Syiah, ini yang sungguh sangat kita khawatirkan untuk keamanan negeri kita. Kita khawatirkan untuk kedamaian yang ada pada negeri kita. Keamanan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan kepada kita semua. Berikan sumbangsihmu untuk mencegah orang lain dari pemahaman Syiah dan Khawarij sebisamu. Mulai dari teman-teman dekatmu yang engkau pandang dia ada arah-arah ke sana. Amar ma'ruf nahi munkar di situ. Engkau mendapatkan pahala sedekah dan engkau mendapatkan manfaat yang banyak dari situ. Jangan sampai ada saudara yang tertipu dengan pemikiran-pemikiran Syiah yang dipenuhi dengan akidah-akidah kufur, yang dipenuhi dengan dendam-dendam kepada kaum muslimin, yang dipenuhi dengan sejarah-sejarah berdarah tatkala sudah bercokol di sebuah negeri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan semisalnya adalah khawarij, fikrah-fikrah teroris yang itu semua tentunya telah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita dasar-dasar pemahaman-pemahaman khawarij yang barakallahu fikum harus kita ketahui untuk kita tinggalkan dan kita larang orang lain tatkala berada di atas dasar-dasar khawarij tersebut. Al-muhim yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menghatamkan sabda beliau dengan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan tatkala kalian menyalurkan syahwat yang halal, ini juga bernilai sedekah dengan makna yang tadi. Isalunil khair, kalian menyampaikan kebaikan untuk diri kalian, syahwatnya jadi terjaga, tidak disalurkan dalam perkara-perkara yang haram, juga memberikan kemanfaatan kepada barakallahu fikum orang lain. Dalam hal ini adalah istri kita atau semisalnya barakallahu fikum. Kalau di masa-masa peperangan maka budak perempuan yang juga boleh untuk digauli, itu masuk bagian daripada sedekah. Memberikan kemanfaatan untuk diri kita dan memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dan tatkala para sahabat radhiyallahu anhum mereka merasa aneh dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sebuah kiasan, yaitu seandainya syahwat disalurkan dalam perkara yang haram, kan pelakunya dapat dosa zina. Barakallahu fikum, mendekatinya saja enggak boleh, apalagi berbuat zinanya. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mendekatinya enggak boleh, apalagi zinanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang berzina dapat dosa. Maka yang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu bernilai sedekah, bernilai sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. di pertemuan malam hari ini sedikit semoga bermanfaat. Manakala ada benarnya, maka itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya. Dan apabila ada yang salah, maka itu dari ketergelinciran saya. Mohon diingatkan. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.